Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wayardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Dari أبي هريرة رضي الله تعالى عنه berkata رسول الله صلى الله عليه وسلم sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk fisik kalian dan harta benda kalian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan perbuatan kalian. Qala syarih hafizahullah, hadza fihi anna al-ibrata laysat bil madahir wa suwaril ajsami wa jamaliha. Hadis ini menunjukkan bahwa yang diperhitungkan itu bukanlah penampakan bentuk jasmani seseorang dan keindahannya, gagah, cantik atau bagaimanalah bentuk fisik yang nampak, wala fi kasratil amwali wasarawat wal ghina, dan juga bukan yang ditengok berupa banyaknya harta benda, sarawat wal ghina, sarawat yakni kekayaan, kepemilikan. Wa innama an-nawaru ila syai'aini, akan tetapi yang dipandang itu pada dua, huma al-qulubu wal a'mal, yang pertama adalah hati dan yang kedua adalah perbuatan. Fa idza kanat al-qulubu sahihah salimah mukhlishah lillahi subhanahu wa ta'ala wa kanat al-a'malu mustaqimah mustaqimatan ala syar'illahi wa dinihi fa hadzal ladzi yanzuru Allahu ilaihi wa yataqabbaluhu wa yutibu alaihi. Kalau hati itu benar adanya, sahih, sehat, selamat dia dari berbagai macam kesyirikan, kekufuran, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, demikian juga amal perbuatan mustaqimah lurus di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan agamanya, fa hadzal ladzi yanzurullahu ilaihi, inilah yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi dan dipahalai amalannya. Amma mujarrad jamali suwar wa kasrati tsarwah, adapun sekedar atau sebatas indah penampilannya dan banyak harta bendanya, ada laisa indallahi lahu i'tibar, ini bukan yang diperhitungkan dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk fisik jasmani, harta benda yang melimpah, bukan itu. Barakallahu fikum. Qala Allah taala, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah, bukanlah harta benda kalian dan bukanlah banyaknya anak-anak kalian, pengikut kalian yang mendekatkan kalian kepada kami. Bukan. Ya kecuali beriman oleh Allah, kecuali kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Itulah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa haulai humul ladzina yanzurullahu ilaihim nadhra i'tibarin wa qabulin wa rahmah. Mereka-mereka inilah yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan i'tibar, dianggap, diterima dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan bentuk fisik, bukan pula barakallahu fikum banyaknya melimpahnya harta benda. Barakallahu fikum. Walahuma qala al-mu'allif rahimahullah wa lahumā 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana faratukum 'ala al-hawd wa la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaytu li'unawilahum ukhtiliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'daka. Dari Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berkata Rasulullah, ana faratukum 'alal haud, aku yang mendahului kalian mendatangi haud telagaku. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga itu untuk mereka meminum dari air telaga Rasulullah, yang dijamin siapa yang meminum dari air telaga itu dia tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Pertanda bahwa kalau dia sempat meminum dari air telaga Rasulullah, dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wala yurfa'anna ilayya rijalun minkum, diangkat yakni diperlihatkan kepadaku orang-orang dari kalian, hatta idza ahwaitu li unawilahum, ketika aku mengulurkan tangan untuk menggapainya, ukhtuli juduni, dihalangi aku untuk menariknya. Fa'akulu ay rabbi ashabi, aku pun mengatakan wahai Rabbku, itu adalah sahabat-sahabatku. Yaqulu la tadri ma ahdathu ba'daka, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kematianmu. Ini adanya orang-orang yang murtad. Barakallahu fikum. Fi hadzal hadits qala asy-syarih hafizahullah, fi hadzal hadits yaqulu sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum al-haud, saya mendahului kalian mendatangi telaga. Al-farat huwa alladhi yasbiqu ila al-ma' liyasqi qaumahu. Farat arti asalnya adalah orang yang mendahului pasukan perang. Ini ada pasukan perang, barakallahu fikum. Ada sekelompok orang dari pasukan perang ini mendahului pasukan besar ini, mendatangi suatu tempat untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terkhusus masalah air. Karena air itu adalah sesuatu yang sangat vital untuk pasukan perang. Kapan peperangan terjadi dalam kondisi mereka kekurangan air, mereka akan sangat-sangat kesulitan. Barakallahu fikum. Karena air ini sangat-sangat penting. Maka mereka-mereka inilah yang mendahului pasukan perang itu mendatangi air untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk pasukan perang yang akan datang. Liaski kaumahu, untuk dia memberi minum kaumnya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati yakunu ala haudin tuluhu masafatu syahrin wa arduhu masafatu syahr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahului umat ini mendatangi telaga beliau yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tuluhu masafatu syahr. Tapi panjangnya seperjalanan satu bulan, lebarnya seperjalanan satu bulan pula. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa aniyatuhu adadu nujumis sama, dan bejana-bejana yang dipakai untuk minum daripadanya, hitungannya sama seperti bintang yang ada di langit. Man syariba minhu syarbatan lam yadhma' ba'daha abada, siapa yang minum dari air ini tidak akan pernah dahaga selama-lamanya. Barakallahu fikum. Taridul ummatu yawmal qiyamati ala haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat ini akan mendatangi telaga itu di hari kiamat kelak. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum utashum min shiddatil harri wa tulil muqam. Mereka-mereka ini sangat-sangat dahaga karena baru saja lepas dari mana? Lepas dari mahsyar. Yang mahsyarin mereka berdiri di sana dengan tempo waktu yang sangat-sangat lama. Didekatkan matahari sedekat-dekatnya. Wahum watuluhu watuluhu muqamihi wahum bihajatin ilal ma, mereka sangat-sangat butuh air. Fayuskihimullah fayuskihim sallallahu alaihi wasallam biyadihi illa man kana qad ghayyara dinahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi minum mereka kecuali orang-orang yang telah merubah agama beliau. Fa innahu yusrafu anil haud, orang yang merubah-rubah agama ini inilah yang dipalingkan atau dihalangi dia dari meminum air telaga Rasulullah. Fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay rabbi ashabi, Maka beliau pun mengatakan, wahai Rabbku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Yuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Maka dikatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, ada-adakan sepeninggal engkau. Yakni ma ghayyaru fa hada bihi dalil ala anna man ibtada bi dinillahi wa ghayyar fa innahu la yaridul hawdha ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Ini dalil. Baik. Fahada bihi dalil, ini dalil ala anna man ittaba'a, bahwa barang siapa yang melakukan kebid'ahan dalam agama ini dan merubah, kalau orang melakukan bid'ah ya dia telah merubah, fa innahu la yaridul haum, maka dia tidak akan, barakallahu fikum, meminum dari air telaga Rasulullah SAW, wala yariduhu illa ahlu tauhid wal ittiba', tidak ada yang meminum dari air telaga itu kecuali ahlu tauhid dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlu tauhidulillah, ahlu tauhidulillah, ini orang-orang yang bertauhid mengesakan Allah, wal ittiba'i lir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Alladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, yang mereka-mereka yang tidaklah merubah dan tidak mengganti, balkanu kama tarakahum alal bayda, mereka ini sesuai dengan apa yang Rasul tinggalkan untuk mereka di atas yang sangat putih. Lailuha lailaha kana hariha, siangnya sama seperti malamnya, malam sama seperti malamnya sama seperti siangnya, terang benderang. Haulai humul ladina yaridunal hawdha, mereka-mereka inilah yang akan meminum dari telaga Rasulullah. Wa yashrabuna minhu wa yusqihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu, mereka diberi minum oleh Rasulullah. Wa amma man ghayyara wa baddala, adapun orang-orang yang merubah dan mengganti, fa innahu wa in intasaba ila al-islam wa ila ittiba'ir rasul, walaupun dia menisbahkan diri kepada Islam, dia mengatakan, oh saya muslim, agama saya Islam, wa ila ittiba'ir rasul, ngaku-ngaku dia mengikuti Rasul, fa innahu bi hadzal mawqifi yusrafu 'anil hawd, di posisi ini, di keadaan ini, dia dipalingkan dari telaga itu. Fa hadza bihi tahdhiru min al-bid'ah, ayat hadis ini menunjukkan tentang peringatan dari perbuatan bid'ah, wal inhiraf dan penyimpangan, wat taghyir fi dinillah, peringatan dari merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala, peringatan dari kesesatan. Wa fihi al-hasa 'ala at-tamassuki bid-dinish shahih, hadis ini menunjukkan adanya, atau pada hadis ini ada dorongan untuk berpegang teguh dengan agama yang benar ini, wasabati 'alaihi, dan kokoh di atasnya, wasabri 'alaihi ilal maut, bersabar di atas agama ini sampai kematian menjemput. Hatta yarida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai minum di telaga Rasulullah, wa hatta yashraba min haudihi, sampai mendatangi telaga Rasulullah dan minum dari telaganya. Wal ikhtilaj al akhdhu bi sur'ah, ikhtilaj yani al akhdhu bi sur'ah, yani diambil dengan cepat. Wal man' wat tard, yani dihalangi, diusir, yutraduna anil wurud, dihalang-halangi untuk minum atau mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan minum, mendatangi saja mereka dihalangi. Barakallahu fiikum. Baik. Qala rahimahullahu taala wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walitu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berharap sangat bahwa kita melihat saudara-saudara kita. Qalu walasna ikhwanaka ya Rasulullah. Para sahabat langsung mengatakan, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qala antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, dan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum hadir, yang belum dilahirkan, belum datang masanya, tapi akan ada nantinya. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa engkau mengenali umatmu? Barakallahu fikum. Man lam ya'ti ba'du min ummatika, belum datang tapi engkau sudah tahu apa ciri-ciri mereka. Qad araitu, taqala araita law anna rajulan lahu khailun ghairu muhajjalah baina dhahray khaylin duhmin buhmin ala yarbu khaylahu. Qalu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ara'aita law anna rajulan lahu khaylun khaylun gurrum muhajjalah. Baik. Dia memiliki kuda. Tidakkah kalian tahu bahwa salah seorang di antara kalian seandainya dia memiliki apa? Kuda gurun muhajjala gur, yakni mukanya putih. Barakallahu fikum, dan keempat kakinya ini warnanya putih pula. Kan ada kuda begini warnanya kan gitu. Hitam atau merah, tapi kakinya dan wajahnya berwarna putih, empat-empatnya. Barakallahu fikum. Ini namanya gurun muhajjalin. Gurun muhajjalah. Tidakkah kalau seandainya salah seorang di antara kalian memiliki seekor kuda dengan warna seperti ini? Baina dhahray khaylin duhmin buhmin. Di antara kuda-kuda yang berwarna hitam semuanya. Ala ya'rifu khaylahu? Tidakkah dia mengenali kudanya? Dari sekian banyak kuda-kuda itu, ini. Dari jauh apa sana? Dari mukanya yang berwarna putih, yang semuanya warna hitam, dia sendiri warna putih. Tidakkah dia mengenalinya? Kalau bala, para sahabat langsung mengatakan, iya, pasti dia tahu, langsung mengenalinya. Bala ya Rasulullah. Qala fa innahum yatuna ghurran muhajjalina minal wudu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengenali umatku nantinya dalam kondisi mereka memiliki wajah yang sangat putih, cerah ceria. Barakallahu fikum, dan tangan yang berwarna putih pula. Minal wudu, karena pengaruh wudu yang mereka lakukan dulunya di dunia. Barakallahu fikum. Wudu ini yang memiliki pengaruh nanti di hari kiamat. Wa ana faratukum alal haud, dan aku yang mendahului kalian mendatangi haud. Ala layudadanna rijalun an haudi kama yudadul ba'irud dhal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana faratukum al haud, aku mendahului kalian ke atau menanti kalian di haud. Ala layudadanna rijalun an haudi, sungguh akan ada nantinya orang-orang dihalau dari telagaku sebagaimana dihalaunya unta yang tersesat, yang mau apa? Yang mau bergabung. Ada orang memiliki unta. Untanya 10. Kemudian ada unta 1, entah unta siapa. Dia enggak mau unta orang itu ada masuk ke unta-untanya dia. Yang ngusir itu unta. Barakallahu fikum. Bukan punya dia, bukan hak dia. Sudah diusir. Menjauh dari untanya dia. Barakallahu fikum. Fa ana ularihim ala halumma. Aku memanggil, ayo sini. Fa yuqala innahum qad badalu ba'daka. Maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu dihalangi karena mereka telah merubah-rubah sepeninggal engkau. Aku lusuhkan, maka aku pun akhirnya mengatakan, kalau begitu ya jauhlah. Subhanallah. Di saat-saat orang butuhnya sangat dengan apa? Dengan air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru dia diusir. Baik, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Bihamdika syarallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.